السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita yang berkaitan dengan serial nenek moyang kelompok-kelompok sesat dalam tubuh kaum muslimin. Ini adalah edisi yang ketiga, yang mana edisi pertama, episode yang pertama kita menjelaskan kelompok Al-Khawarij yang identik dengan kelompok teroris yang kemarin berulah kembali menunjukkan kekejaman dan kekejian mereka yang sangat amat jauh dari Islam, bahkan dari pri kemanusiaan. Dan ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang pertama. Itulah kelompok Khawarij yang merupakan nenek moyang kelompok teroris yang ada dalam tubuh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kelompok teroris hakikatnya adalah titisan kelompok Al-Khawarij atau kelompok Khawarij kontemporer. Kemudian episode yang kedua, edisi yang kedua, pertemuan yang kedua, kita menjelaskan kelompok sesat yang lain, bahkan lebih sesat daripada semua kelompok sesat, yaitu kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Ya, dan kedua-duanya masih eksis di atas muka bumi ini, dan kedua-duanya inilah yang banyak merusak Islam dan kaum muslimin. Kemudian pada kesempatan malam ini kita mengkaji kelompok yang ketiga dari nenek moyang kelompok sesat, yaitu kelompok Murji'ah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, di hadapan antum yang dapat bagian makalah ya, ini sebetulnya makalah yang kita tulis sejak 10 tahun yang lalu kurang lebih di majalah ini. Sebetulnya di antara motivasi kita menulis makalah ini dakwah salafiyah bukan murji'ah, ini sebetulnya untuk membantah kelompok Khawarij, kelompok teroris. Ya, karena kelompok teroris Khawarij menuduh dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai murji'ah. Maka kita tulis siapa murji'ah yang sebenarnya dan bagaimana dakwah salafiyah itu berlepas diri dan sangat jauh dari kelompok namanya murji'ah. Kelompok murji'ah ini muncul kata para ulama dalam kitab-kitab kelompok-kelompok sesat itu muncul di zaman para ulama tabi'in di zaman para tabi'in. Artinya di awal-awal munculnya Islam, ya, generasi kedua dari generasi kaum muslimin. Ada yang mengatakan di antara pelopornya seseorang yang bernama Zar bin Abdullah Al-Hamdani. Ya. Ini secara singkat kapan mulai muncul, yaitu pada zaman para ulama tabi'in. Kalau kelompok Khawarij, kelompok Syiah Rafidhah, itu muncul di zaman para sahabat Rasulullah SAW, khususnya di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya, Al-Khalifah Ar-Rabi' dari Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian sebab penamaan Al-Murji'ah, ya. Kalau kelompok Khawarij itu dikatakan Khawarij karena mereka senantiasa memberontak terhadap atau kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau dalam segi bahasa Arabnya dari kata-kata kharaja yakhruju, mereka memberontak keluar dari pemimpin kaum muslimin. Dan itu ya ciri khas kelompok teroris sepanjang masa, mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mereka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan menganggap yang loyal kepada pemimpin kaum muslimin, di antaranya aparat keamanan, mereka hukumi kafir murtad. Ya, maka tidak aneh kalau mereka membunuh aparat keamanan kemarin dan juga sebelumnya, ya. Demikian pula kejadian di mana-mana mereka membunuh aparat keamanan karena dianggap mereka ini loyal kepada pemimpin yang kafir dan mereka punya kaidah membunuh orang murtad lebih utama daripada membunuh orang kafir yang asli. Maka mereka apa sekarang ini arahnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu turis asing, kalau sekarang ini aparat keamanan yang mereka anggap murtad karena loyal kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini sejarah yang bukan yang baru. Ini hanya sekadar rekaman ulang. Jangankan kaum muslimin sekarang, para sahabat mereka bantai. Di antaranya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Talib. Kurang apa Ali bin Abi Talib? Seorang menantunya Rasul, seorang sahabat Rasul, ahlu baitnya Rasul, dijamin masuk surga oleh Rasul. Mereka bunuh di bulan suci Ramadan. Ya. Maka jangan aneh kok bulan suci Ramadan mereka membuat onar. Ini sudah apa? Terjadi pada zaman Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mau sholat subuh, mereka bunuh. Ya. Maka tidak aneh kalau ada aparat keamanan mereka bunuh padahal di masjid atau mungkin mau ke masjid. Karena mereka menganggap ini semuanya adalah apa? Kemurtadan. Dan yang murtad lebih layak dibunuh daripada yang kafir asli Yahudi ataupun Nasrani. Sebagaimana kata Rasul, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal ausan. Mereka membunuh, membantai kaum muslimin namun mereka meninggalkan para penyembah berhala. Demikian pula kisah seorang sahabat Rasul dan dia juga anaknya sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau bersama istrinya sedang berjalan berdua, ya, yang mana istrinya lagi hamil, ketemu dengan rombongan gerombolan kelompok teroris kelompok Khawarij, ya, dua-duanya ditawan, disandera. Kemudian Abdullah bin Khabbab bin Arad, seorang sahabat dan anaknya sahabat, mereka bunuh terlebih dahulu. Kemudian sang istri yang sedang hamil, mereka juga mau sembelih. Namun sang istri pernah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Namun mereka enggak peduli, dibunuh juga. Dan lebih kejam lagi, mereka pun membedah perutnya, diambil janinnya. Ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarah beliau, tarikh beliau, Al-Bidayah wa Nihayah. Ini sekali lagi, kalau kita mendengarkan kekejaman kelompok Khawarij, kelompok teroris sekarang ini hanya sekedar rekaman ulang. Dan inilah salah satu manfaat kita belajar kelompok-kelompok sesat, agar kita jauh dari pemikiran-pemikiran mereka. Karena mereka membunuh aparat keamanan itu dengan niat jihad di jalan Allah. Jangankan sekali lagi aparat keamanan sekarang Ali bin Abi Thalib, mereka bunuh dengan dalil jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekhul Islam, itulah jihad yang palsu, jihad yang bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Secara asal kelompok Khawarij ya dinamakan Khawarij dari kata-kata kharaja karena mereka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kelompok Syiah Rafidhah dinamakan Rafidhah dari kata-kata rafadha yarfudu, menolak, yaitu maksudnya mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Maka dinamakan apa? Rafidhah. Adapun kenapa dinamakan Murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u yang maknanya at-takhir, mengakhirkan, yaitu maksudnya mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari al-iman. Mereka mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Itu intisari dari ya makna kelompok Murji'ah. Kenapa dinamakan Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amal perbuatan daripada al-iman. Iman kata mereka hanya ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian daripada al-iman. Yaitu inti daripada kelompok Murji'ah secara ringkas. Kenapa dinamakan Murji'ah? Dari kata-kata arja'a yurji'u, irja'an, orangnya murji'an ya, atau murji'in. Ya, ini makalah yang kita tulis ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ini panjang lebar sebetulnya kurang lebih ada 23 halaman. Ya, kalau kita mau kaji semuanya sampai subuh. Ya, nanti masjidnya ditutup, ini enggak mungkin ya. Jadi, kita ringkas saja seperti biasanya. Dan insya Allah makalah yang sudah antum dapat setelah selesai kajian dibaca lagi. Kita memang menganjurkan kepada panitia untuk memfotokopi semuanya. Sebenarnya kita insya Allah mau meringkas. Cuma karena isinya insya Allah manfaat untuk kedepannya. Di antaranya untuk membantah syubhat-syubhat kelompok Khawarij. Maka sekali lagi makalah yang antum telah dapatkan ini, antum bisa sebarkan fotokopi lagi, kasih kepada yang lainnya ya, dan juga antum bisa ambil faedah, disimpan buat oleh-oleh sampai anak cucu nanti insyaallah taala ya. Kita mulai langsung halaman pertama, poin yang pertama, siapakah Murji'ah menurut ulama salaf? Siapakah Murji'ah menurut ulama salaf? Kita bawakan ucapan-ucapan ulama salaf di sini. Kita baca beberapanya saja. Yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata, adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia telah sempurna keimanannya. Bahkan katanya imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat. Jadi kelompok Murji'ah mengatakan amal itu bukan bagian daripada iman. Makanya mereka mengatakan orang yang paling malas beribadah, bahkan yang paling maksiat, keimanannya itu sama dengan imannya apa? Jibril. Karena keimanan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Imannya orang yang fasik sama dengan imannya Abu Bakar, sama dengan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Keimanan kata mereka itu tidak ada unsur al-amal. Ya, iman kata mereka satu kesatuan, selama-lamanya sempurna, tidak bisa berkurang. Ya, ini salah satu definisi Murji'ah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Bahkan beliau mengatakan meskipun dia membunuh, dia tetap dikatakan sebagai mukmin. Dan meskipun dia meninggalkan mandi jenabah serta tidak sholat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Ini adalah apa? Kelompok Murji'ah mengeluarkan amal daripada al-iman. Kemudian ucapan ulama salaf yang lain yang merupakan gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Ahlu Sunnah mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini bedanya Ahlu Sunnah dakwah salafiyah dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan iman hanyalah keyakinan dan ucapan, sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab akidah tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu harus ada keyakinan dalam hati, harus ada ucapan di lisan dan amal anggota badan. Sekali lagi, ini banyak dicapai para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan, wa min usuli Ahlussunnati wal Jamaah annal imana qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Iman itu, kata beliau, beliau mengatakan dalam Aqidah Wasithiyah, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, ucapan lisan dan ucapan hati, dan amal hati serta amalan anggota badan. Jadi intinya, menurut Ahlussunnah, iman itu dengan keyakinan, dengan ucapan, dan dengan amal perbuatan. Dalilnya yang paling jelas diantaranya tentang syu'abul iman. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah apa? Ucapan. Ya, ini iman harus dengan ucapan. Kemudian wa adana imatatul adani tariq, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa, keyakinan atau amal? Amal, menyingkirkan gangguan dari jalan. Entah itu kulitnya pisang ada di jalan atau pecahan-pecahan kaca yang dikhawatirkan akan menimpa kaum muslimin, disingkirkan. Amal itu bagian daripada iman. Kemudian Rasul mengatakan, al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Rasa malu ada dalam mana? Dalam hati. Ya. Inilah iman, kata Rasul, harus ada 3 unsurnya. Kalau iman hanya sekedar keyakinan, nanti seperti Abu Thalib, pamannya Rasul, mati dalam keadaan musyrik, padahal dia yakin bahwasanya agama Nabi Muhammad agama yang terbaik. Cuma enggak dia ucapkan dengan kalimat tauhid. Ya. Ucap iman tidak cukup dengan lisan saja, karena itu adalah ciri orang apa? Munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Namun harus dengan keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Makanya Allah sering menggandengkan antara iman dan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilu as-shalihat. Kemudian kata Imam Waqi' bin Jarrah, adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman adalah ucapan tanpa perbuatan. Itu cirinya apa? Murji'ah mengatakan iman hanyalah ucapan. Dan ini masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin, ajaran seperti ini, ajaran Murji'ah. Terutama kalau kita mengenal, mungkin adanya Islam kejawen dan sebagainya. Mereka mengatakan, enggak perlu kita apa puasa Ramadan, enggak perlu kita apa salat 5 waktu, yang penting hatinya apa baik. Ada yang mengatakan yang penting iling. Apa iling itu? Ingat, yang penting ingat kepada Allah cukup, enggak perlu salat, enggak perlu puasa. Ini adalah apa? Sisa-sisa ajaran kelompok Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada hal iman. Ini jelas batil. Dan Jahmiyah mengatakan iman hanyalah pengenalan. Ada lagi kelompok yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwasanya iman hanyalah makrifah. Barang siapa mengenal Allah, dialah yang mukmin. Kata para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal Allah, iblis itu mengenal Allah. Apakah iblis itu mukmin? Kalau menurut Jahmiyah, iya. Namun Ahlussunnah mengatakan tidak cukup hanya apa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan dia mukmin. Kemudian kita pindah kepada asar yang ketiga, ucapan ulama salaf. Fadl bin Ziyad rahimahullah mengatakan, pernah Imam Ahmad ditanya tentang Murji'ah. Lalu beliau berkata, Murji'ah adalah kelompok yang menyatakan iman itu hanyalah ucapan. Sama dengan ucapan Waqi' bin Jarrah tadi. Itu tiga ucapan para ulama salaf, ya. Kita mau tambahkan halaman yang ketiga, ya. Sebetulnya banyak ya riwayat-riwayat dari ucapan salaf yang kita bawakan. Kita nukilkan sebagiannya. Kemudian kita bawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan Murji'ah yang mengatakan iman adalah pembenaran dalam hati serta ucapan dengan lisan dan bahwasanya amal bukan termasuk iman, di antara mereka adalah fuqaha Kufah dan para ahli ibadah. Di sini ulama mengatakan Murji'ah ada dua kelompok. Kelompok yang paling ekstrim tadi, kelompok Jahmiyah, yang mereka mengatakan iman hanyalah mengenal Allah. Ada pula Murji'ah Fuqaha. Murji'ah Fuqaha di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau tergelincir dalam masalah ini. Beliau mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan saja, amal tidak termasuk apa? Al-iman. Ini ucapan beliau yang keliru meskipun beliau termasuk ahli ibadah. Jadi sebetulnya enggak sinkron. Beliau mengatakan amal bukan termasuk bagian daripada iman, namun beliau ahli ibadah, ya. Namun ada pula kelompok Murji'ah yang sudah enggak mau beramal, ya, dan sekaligus keyakinannya apa? Keliru, ya. Dan dari sinilah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang paling objektif, yang paling wasat pertengahan. Imam Abu Hanifah kita yakini beliau adalah ulama Ahlussunnah. Namun ketergelinciran kesalahan beliau tidak boleh kita apa? Ikuti, ya. Dan dari sini pula tidak boleh kita apa? Berhujah dengan ucapan ulama. Karena apa? Ulama bisa keliru. Dalilnya kita adalah apa? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih. Karena sekarang ini muncul di tengah-tengah kelompok yang mengatakan dirinya al-sunnah, namun suka menjadikan khilaf para ulama sebagai dalil. Enggak usah menyalahkan bid'ah-bid'ah dan sebagainya. Karena apa? Ada ulama yang juga mengatakan seperti itu. Kita katakan tidak bisa ucapan ulama dijadikan sebagai apa? Dalil, apalagi jelas-jelas menyelisih apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang salah, kita katakan salah siapapun yang mengatakan. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama. Para ulama banyak membantah Imam Abu Hanifah dalam masalah definisi apa? Al-Iman. Siapapun yang keliru dikelirukan, disalahkan. Ya. Jadi kita ini objektif dalam masalah menyikapi ucapan para ulama. Ulama al-sunnah kita hormati. Ya, kita mengambil ilmu dari mereka. Namun kalau mereka salah tetap dikatakan apa? Salah. Ya, sekarang ini muncul statement-statement yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya, dengan mengatakan enggak usahlah suka menyalahkan ini bid'ah, ini enggak sesuai dengan sunnah. Kan toh mereka juga punya apa? Dalil dari ucapan para ulama. Kalau seperti ini, sebagaimana kata ulama, man tatabbaru khassa zandaqah. Barang siapa yang mencari keringanan-keringanan dari ucapan ulama, dia menjadi zindik. Karena apa? Bukan kebenaran yang dia cari, namun cari apa? Pembenaran. Orang yang misalnya, dia kecanduan minuman keras. Dia bisa cari ucapan ulama yang membenarkan perbuatannya mabuk. Karena ada ucapan ulama yang mengatakan minuman keras yang haram itu yang hanya terbuat dari anggur saja. Jadi kalau kita ada orang minum toak, tahu toak? Hah? Yang dari legen itu yang sudah disimpan lama menjadi apa? Minuman keras, dari toak namanya. Jadi kalau antum ketemu orang mabuk minum toak, menurut versi orang-orang itu jangan disalahkan. Karena apa? Ada ucapan ulama yang membolehkan. Apa seperti itu? Tidak. Kita kembalikan kepada sabda Rasulullah SAW. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu pasti apa? Khamr. Wa kullu khamrin haram. Terbuat dari apapun dia. Entah dari semen, dari apapun. Ini sekali lagi apa? Kalau orang cari-cari ucapan para ulama, bisa aja untuk apa? Membenarkan hawa nafsunya. Namun ini bukan sikap orang muslim yang bijak. Orang muslim yang bijak, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada apa? Perselisihan sudah selisih kok dikembalikan kepada perselisihan. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dari ucapan ulama-ulama yang kita bawakan tadi, ya, di sini kita ada kesimpulan. Apa saja ciri kelompok Murji'ah menurut ulama salaf? Ya, masih punya makalah halaman ketiga yang bawah itu. Murji'ah, inilah tanda-tanda Murji'ah menurut ulama salaf. Yang pertama, ucapan bahwasanya iman adalah ucapan di lisan atau pembenaran hati atau ucapan dan pembenaran. Artinya salah satu ciri khas kelompok Murji'ah yaitu tidak mengakui amal bagian daripada apa? Al-iman. Itu ciri khas mereka. Entah mengatakan iman hanyalah ucapan atau pembenaran atau pengenalan, ya, yang penting kelompok Murji'ah ini salah satu ciri khasnya tidak mengakui amal bagian daripada apa? Iman. Yang kedua, tanda mereka, ciri khas mereka, pemikiran sesat mereka, bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Seperti yang kita sampaikan tadi, mereka menganggap iman itu satu kesatuan, ya. Tidak bisa berubah sama sekali. Imannya orang fasik dengan imannya Abu Bakar, bahkan imannya Jibril itu sama, tidak ada bedanya. Apakah benar? Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini sekali lagi ucapan yang sesat dan menyesatkan. Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman itu seperti kata Rasul tadi, iman itu bercabang, tidak satu kesatuan, ya. Ada berapa cabang keimanan? 70 lebih cabangnya, ya. Artinya kata para ulama, kalau orang itu melaksanakan 70 tadi cabang keimanan, insya Allah sempurna keimanannya. Namun kalau tidak melaksanakan semuanya atau bahkan meninggalkan banyak cabang keimanannya, tentunya enggak sama dengan yang melaksanakan cabang keimanan dengan sempurna tadi. Ya, Al-Sunnah mengatakan iman yazid wa yanqus, sedangkan Murji'ah mengatakan iman itu tidak bercabang, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian yang ketiga, ciri kelompok Murji'ah menurut ulama salaf, mereka mengharamkan istisna dalam al-iman. Ya, di antara ciri kelompok Murji'ah, mereka mengharamkan istisna dalam iman. Apa istisna dalam iman? Yaitu tentang bolehkah kita, ya, orang muslim mengatakan saya mukmin insyaallah. Jadi kalau ada pembahasan istisna dalam iman, itu maksudnya apakah boleh kita mengatakan saya mukmin insyaallah. Paham ya? Sekarang anak tanya antum. Ya, antum mukmin bukan? Hah? Hah? Ini ada insya Allah, ini enggak. Nah, yang benar yang mana? Ya, yang benar dua-duanya benar. Ya, ada tiga kelompok dalam masalah hal ini, dalam bab ini. Ada kelompok yang mengharamkan secara mutlak, haram, enggak boleh mengatakan insya Allah. Oh ya, itu kelompok apa? Murji'ah. Ya, Murji'ah mengatakan iman kami itu satu sudah. Selama engkau sudah mengatakan la ilaha illallah rasulullah, imanmu satu, enggak perlu pakai apa? Insyaallah haram. Bahkan mereka apa mengatakan bisa saja engkau itu apa? Tidak beriman karena masih mengatakan apa? Insyaallah, berarti engkau ragu dengan keimananmu. Ini kelompok apa? Murji'ah mengharamkan mengatakan insyaallah dalam keimanan, ya. Mereka mengatakan tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Langsung mukmin titik. Ya. Kelompok lawannya adalah kelompok yang mewajibkan. Ya, wajib mengatakan saya mukmin insyaallah. Ya. Karena kata mereka di antara alasannya, karena Anda enggak tahu apakah Anda mati dalam keadaan mukmin atau tidak. Ya. Ini kelompok yang was-was, ya. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan mengatakan hukum mengatakan saya mukmin pakai insyaallah itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, hukumnya apa? Jais, boleh-boleh saja, tidak wajib, tidak haram. Saya mengatakan saya mukmin insyaallah karena iman itu kan bercabang, ya. Sedangkan saya ini masih belum banyak melaksanakan apa? Cabang-cabang keimanan. Saya belum sempurna keimanannya, makanya saya mengatakan saya mukmin insyaallah. Itu alasan kenapa pakai kata-kata apa? Insyaallah. yang mengatakan saya mukmin tanpa insya Allah karena dia melihat dirinya sudah apa meyakini 6 rukun iman, sudah ada pondasi keimanan, makanya dia mengatakan saya mukmin pasti sudah ya. Namun ketika ditambahi insya Allah karena dia apa merasa masih kurang apa sempurna keimanannya, makanya Al-Sunnah mengatakan hukum mengatakan saya mukmin insya Allah apa tadi? Hah? Boleh. Itu salah satu pembeda antara Al-Sunnah dengan Al-Bid'ah. Dan ini diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang hukum istisna, dan ulama-ulama salaf yang lain membolehkan hukum mengatakan saya mukmin insyaallah ya. Kemudian poin yang keempat, di antara ciri kelompok Murji'ah menurut ulama salaf yaitu bahwasanya meninggalkan kewajiban melakukan yang dilarang maksiat itu tidak memadratkan keimanan. Kata mereka, la yadhurru ma'al imani dzambun. Bahwasanya dosa tidak mempengaruhi keimanan. Ya, ini adalah ucapan yang batil dari segi dalil ataupun dari segi ya realita fakta di lapangan. Kita semuanya insya Allah merasakan. Merasakan sendiri. Setiap kita berbuat maksiat, iman kita apa? Stabil, bertambah atau bagaimana? Hah? Kalau bertambah luar biasa karomah itu, ha? Dan itu mustahil, tak mungkin. Ya, ulama sepakat mengatakan al iman yazid wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Itu kita rasakan semuanya. Setiap kita meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, pasti iman kita apa? Berkurang. Dan contohnya, setelah keluar Ramadan, kalau Ramadan itu luar biasa keimanan kita. Kenapa? Banyak kita beramal saleh, mulai dari puasa, dari mulai baca Quran, zikir, salat tarawih, banyak amal ibadah luar biasa. Naiknya apa iman kita? Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman sehat dan alfiat. Namun, coba antum perhatikan sendiri. Pas selesai salat Idul Fitri, berkunjung, sudah banyak makan, apalagi salaman dengan bukan yang mahram, ketemu dengan sepupu yang cantik misalnya, sudah mulai apa? Iman yang kus, betul enggak? Pengalaman ya. Jangan diulangi. Jadi, ini adalah salah satu kesesatan kelompok Murji'ah mengatakan iman itu tidak berkurang kalau ada apa? Kemaksiatan, karena memang dari awal mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bisa berubah. Yang kelima, ciri khas kelompok Murji'ah mengatakan kekufuran hanya dengan takzib, yaitu pendustaan hati saja. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan kufur besar ada 6 macam. Jadi kalau kelompok Murji'ah hanya menyempitkan kufur besar pada at-takzib, yaitu pendustaan hati saja atau al-juhud atau juhud. Al-Sunnah meyakini kufur akbar ada berapa tadi? Ada 6. Ada namanya kufur at-takdzib, mendustakan, yaitu mendustakan dengan lisan dan hati. Misalnya mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-takdzib, mendustakan dengan hati dan lisan. Kedua, kufur al-juhud, yaitu mendustakan dengan lisan namun hati meyakini. Ini seperti kufurnya Fir'aun. Kufurnya apa? Fir'aun. Fir'aun, kata Allah, wajahadu biha wastaikonatha anfusum dunman wa'ulua. Fir'aun dan pengikutnya, mereka mendustakan dengan lisan namun hati mereka apa? Meyakini. Ketika Fir'aun mengatakan aku Rob kalian yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la, kata Allah, hatinya sebetulnya mendustakan ucapannya itu, hatinya enggak connect dengan apa? Lisannya. Ini Allah yang mengatakan, dan Allah tahu hatinya apa? Fir'aun, makhluknya. Wajahadu biha, Fir'aun dan pengikutnya mendustakan dengan lisan namun istiqonat anfusuhum. Hatinya apa? Meyakini. Namun Allah mengatakan mereka kafir. Ini namanya kafir apa? Kafir juhud. Dan ini yang diyakini oleh kelompok Murjiah. Kufur akbar hanya apa? Kufur juhud ini. Kemudian yang ketiga, kufur akbar di antaranya kufur nifak. Apa nifak itu? Ya, mendustakan dengan hati namun mengimani dengan apa? Dengan lisan, ya. Kemudian yang keempat, kufur syak, ragu. Ya, ragu Islam ini satu-satunya agama yang hak atau ya masih ada agama yang lain hak. Nah, ini ragu. Ini apa bisa kufur akbar? Harus yakin inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang hak adalah Islam, tidak boleh ragu. Kemudian yang kelima, kufur al-irad, berpaling. Yaitu tidak mau tahu tentang agama Islam sama sekali. Cuek dengan Islam sama sekali. Tidak ada kepedulian, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau tahu sama sekali. Ini namanya apa? Kufur irad, berpaling. Ini kufur besar, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian yang keenam, kufur al-istikbar, sombong. Seperti kufurnya iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengatakan dia kafir karena apa? Kesombongannya. Aba wastakbar, dia iblis sombong dan enggan, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Jadi itu bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Murji'ah. Yang keenam, mensifatkan perbuatan kufur yang tidak bisa diganggu gugat kekufurannya, seperti menghina, memperolok Allah dan Rasulnya serta agamanya dengan ucapan, itu bukan kufur namun hanya menunjukkan pendustaan dalam hatinya. Ulama sepakat mengatakan orang yang memperolok Allah, ayatnya dan Rasulnya, dia apa? Murtad. Namun kata kelompok Murji'ah, itu bukan kekufuran, namun itu hanya apa? Tanda kalau dalam hatinya ada kedustaan atau pendustaan. Ini tidak benar sama sekali. Pendustaan dalam hati itu kufur, tersendiri. Memperolok Allah dan Rasulnya itu kekufuran tersendiri. Jadi itu ciri-ciri kelompok Murji'ah menurut siapa? Ulama salaf. Ini yang asli, Murji'ah yang asli itu yang seperti ini ciri-cirinya, sesuai dengan pernyataan ulama as-salaf. Sekarang pindah poin yang kedua. Siapakah yang tidak bisa dikatakan Murji'ah menurut ulama salaf? Ini kita sampaikan karena ada orang yang gagal paham atau yang menuduh tanpa hak dakwah salafiyah dengan Murji'ah. Padahal dakwah salafiyah sangat jauh dari ajaran Murji'ah. Dan sudah kita sampaikan tadi perbedaannya. Yang pertama, ucapan bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Artinya kalau orang itu meyakini amal bagian daripada iman, maka dia bukan Murji'ah. Dan ini sebagaimana ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau pernah ditanya, apakah anda Murji'ah? Ini siapa yang ditanya? Siapa beliau? Ulama tabi'in. Artinya ada orang-orang yang menuduh ulama-ulama salaf dahulu dengan Murji'ah. Nanti akan kita sampaikan lagi. Maka beliau menjawab, saya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Bagaimana mungkin saya menjadi Murji'ah? Dan ini juga dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Dalam kitab beliau Syarh Sunnah, Imam Barbahari mengatakan, man qala annal imana qaulun wa amalun faqad kharaja minal ijma' awwali wa akhirih. Barang siapa mengatakan iman itu ucapan dan amal perbuatan, maka dia keluar dari Murji'ah dari awal sampai terakhir. Makanya jangan gegabah menuduh orang Murji'ah atau bahkan ulama sebagai Murji'ah, sedangkan ulama-ulama itu mengatakan iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Yang kedua, siapa yang bukan Murji'ah menurut ulama salaf, yaitu yang mengatakan iman bisa bertambah dan berkurang. Imam Ahmad mengatakan tentang orang yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, maka beliau menjawab orang ini telah terlepas dari Murji'ah. Karena apa? Karena mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini juga diucapkan Imam Barbahi tadi. Kemudian yang ketiga, Ya, artinya siapa yang bukan murji'ah, yaitu tadi yang lawannya 6 poin tadi. Kalau 6 poin tadi, ya, siapa yang bisa menghafalkan 6 poin tadi? Hafal, ya, ciri-ciri murji'ah tadi. Artinya yang tidak memiliki 6 poin tadi, salah satu 6 poin tadi, maka dia bukan apa? Murji'ah. Ya. Namun sekarang ini ada orang-orang yang menuduh para ulama al-sunnah dengan murji'ah, padahal mereka berlepas diri daripada 6 ciri-ciri kelompok murji'ah yang dikatakan ulama salaf tersebut. Yang ketiga, ucapan bahwasanya maksiat bisa mengurangi keimanan dan dapat memadaratkannya. Ya. Kemudian yang keempat, bolehnya mengatakan saya mukmin insyaallah. Kalau ada ulama atau seorang muslim mengatakan saya mukmin insyaallah dan dia membolehkan ucapan seperti itu, maka dia keluar daripada apa? Kelompok murji'ah. Ya. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, apabila dia meninggalkan istisna, maka ini termasuk prinsip murji'ah. Namun kalau dia membolehkan, maka dia sebagai ahlussunnah wal jamaah. Kemudian juga yang kelima, siapa yang bukan murji'ah, yaitu yang mengatakan kekufuran itu bisa dengan perbuatan, sebagaimana kekufuran juga bisa disebabkan keyakinan dan ucapan, dan bahwasanya amal perbuatan terkadang bisa dianggap kafir tanpa melihat keyakinannya. Ya, seperti tadi yang memperolok Allah Subhanahu wa taala, ini hukum secara global, orang itu bisa kafir tanpa kita mengetahui apa dalam apa hatinya tersebut. Azan. Belum. Ya, kemudian yang ketiga, halaman 5. Murji'ah menurut ahli bid'ah terdahulu. Ya. Jadi antum harus tahu kata-kata murji'ah ini, terutama di zaman sekarang ini, seperti karet, ya, bisa ditarik kemana-mana. Ya. Ahli sunnah dituduh apa? Murji'ah. Karena apa? Nanti akan disampaikan. Ya, maka kita apa? Harus tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Ya, siapa murji'ah yang sebenarnya? Ya, itu tadi yang memiliki 6 tanda ciri khas yang disebutkan oleh para ulama salaf. Ya, namun sekarang ini ya kita para ulama-ulama al-sunnah dituduh dengan murji'ah. Ini harus kita tahu, ini adalah batil, ya. Bahkan tuduhan murji'ah ini sudah dilayangkan, ya, dituduhkan kepada ulama-ulama terdahulu. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang baru, tuduhan murji'ah kepada ulama al-sunnah. Di antaranya di sini kita bawakan 2 riwayat. Yang pertama dari Ishaq bin Rahawai, beliau menceritakan dari Syaiban bin Faruq. Syaiban bin Faruq itu kalau kita katakan salah satu kelompok fannya teroris lah, ya, atau dulu namanya kelompok apa, Khawarij. Syaiban bin Faruq, dia pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, apa pendapatmu mengenai orang yang berzina, meminum khamr dan selainnya, apakah dia mukmin? Ini seorang kelompok teroris, kelompok Khawarij bertanya kepada seorang ulama yang ngetes, ya. Apa pendapatmu tentang orang yang berbuat dosa besar, berzina, maksiat dan sebagainya? Abdullah bin Mubarak menjawab, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Orang yang berbuat dosa besar, dia masih mukmin, dia tidak kafir. Ya, maka sang penanya yang merupakan salah satu kelompok teroris, kita adzan dulu ya, adzan, kemudian sholat, dan setelah itu kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Aku luka lihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.